Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan memasuki permasalahan, ya, memasuki permasalahan ke-34, yang mana ini diberi judul Kullu firqah tuzakki nafsaha duna ghairiha. Di antara ciri khas serta hal yang dilakukan ahlul jahiliyah dahulu adalah keberadaan mereka berpecah belah, dan tidak hanya berpecah belah, akan tetapi bersamaan dengan itu setiap kelompok dari mereka mengaku, mendakwakan bahwasanya merekalah satu-satunya yang benar. Merekalah satu-satunya yang benar. Siapa yang tidak bersama kelompoknya, tidak bersama golongannya, tidak bersama pemimpinnya, maka pemimpin kelompok tersebut, maka ia adalah orang-orang yang batil, ya, yang berada di atas kebatilan, ya. Mereka mendakwakan hal ini tanpa ada hujjah, tanpa dilandaskan hujjah. Hujjah satu-satunya yang mereka berikan adalah keberadaan orang tersebut bersama kelompok mereka atau tidak. Jadi yang menjadi nilai atau menjadi barometer apakah orang tersebut berada di atas kebenaran atau tidak adalah keberadaan mereka bersama kelompok tersebut atau tidak. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam Al-Masalatul Rabi'ah wa Salasun, dalam masalah yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah, bahwasanya setiap kelompok mengakui atau mendakwakan dirinya annaha najiyah, bahwasanya kelompok mereka lah yang selamat. Fa akdzabahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, mendustakan pengakuan yang mengada-ada dari mereka, biqaulihi, dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, berikanlah alasan-alasan kamu, bawakanlah hujjah-hujjah kamu jikalau kamu adalah orang-orang yang benar. Tsumma bayyana shawab, lalu Allah berikan timbangan yang benar, barometer yang benar, dengan mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak demikian, akan tetapi siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan ia adalah orang yang, dan ia juga merupakan orang yang berbuat baik. Ini permasalahan yang ke-34. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, min masail ahli jahiliyah, di antara ciri-ciri ahli jahiliyah, anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati al-haq, bahwasanya setiap kelompok mengaku hanya dirinya lah yang berada di atas kebenaran, wa anna ghayraha 'ala al-batil, dan bahwasanya selain dari kelompoknya adalah kelompok yang, atau selain dari kelompoknya adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Orang-orang Yahudi dengan perpecahan-perpecahan di antara mereka, setiap dari kelompoknya mengatakan demikian. Orang-orang Nasrani juga demikian. Orang-orang selainnya dari kalangan Arab yang musyrik juga demikian. Tidak bersama kami, maka kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kana hadza fil yahud wan nasara man syabahum, hal ini terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, dan juga orang-orang yang serupa dengan mereka. Orang-orang yang serupa dengan mereka, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ya, telah berlalu juga dalam permasalahan sebelumnya, orang Yahudi mengatakan Nasrani tidak berada di atas kitab. Orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi tidak berada di atas kitab, tidak berpegang dengan sebuah kitab. Ini yang terjadi di antara mereka. Ya, dalam keadaan perpecahan tersebut, setiap kelompok tersebut tidaklah menjelaskan atau tidak berada atas landasan yang benar kenapa ia mengatakan bahwasanya kelompok yang benar. Ya. Ketika seorang mengatakan kelompok yang benar, ia harus berada di atas sebuah landasan atas hal tersebut, yang mana akan disebutkan landasan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya sebagaimana akan kita baca nanti. Hasarul hidayah wa dukhul jannah fil yahud wan nasara. Mereka yaitu orang-orang Yahudi Nasrani, hasarul hidayah, mereka membatasi, mengatakan satu-satunya yang mendapat hidayah adalah kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Wa dukhul jannah, demikian pula mereka mengatakan satu-satunya yang akan masuk surga adalah mereka. Wa mithluhum al-firaqud dhalah. Demikian pula semisal dengan mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok-kelompok yang berada dalam kesalahan. Kullu firqatin tadda'i annaha hiya allati 'alal haq. Setiap kelompok mengakui bahwasanya dirinya lah yang berada di atas kebenaran. Ya, berada di atas kebenaran. Setiap kelompok demikian, ya. Mereka mengaku bahwasanya mereka yang berada di atas kebenaran dan bahwasanya orang-orang selainnya salah, ya. Wa anna ghairaha al-batil, bahwasanya selainnya jelas kebatilan. Wa kullu firqatin tad'i annaha al-firqah an-najiyah allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam satattaliqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah. Setiap kelompok merasa dan mengakui bahwasanya dirinya lah yang merupakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di neraka kecuali satu. Tidak ada di antara kelompok-kelompok tersebut yang mau mengakui 72 ini. Mereka semuanya berebut menjadi yang satu ini. Semuanya berebut sifat yang satu ini. Sehingga mereka melabeli diri mereka sebagai firqatun najiyah. Ya, firqatun najiyah. Apakah ini menunjukkan firqatun najiyah adalah kelompok yang atau terpecah-pecah seperti ini? Ataukah setiap dakwaan mereka benar? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Apakah di antara mereka-mereka yang mendakwakan bahwasanya dirinya terhadap merupakan firqatun najiyah ada yang benar? Tentu saja. Rasulullah SAW telah menjelaskan barometer atau siapa yang termasuk dengan firqatun najiyah ini dalam hadis itu sendiri. Ya. Walakinnar rasul, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana al alama al fariqah li hadhihi al firqah an ghairiha. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-alamah al-fariqah. Ya, tanda yang memisahkan kelompok ini, tanda yang memisahkan ya al-firqah an-najiyah dari selainnya, tanda yang memisahkan al-firqah an-najiyah dari selainnya. Lamma qalu ma hiya ya Rasulullah, tatkala para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah, siapa kelompok yang najiyin dari kalangan asal satu dari 73 ini, maka kata Rasulullah, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, kelompok tersebut adalah golongan orang-orang yang berada di atas hal yang aku, yaitu Rasulullah SAW, dan para sahabatku, para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya. Ini barometernya. Ini barometernya. Yaitu ia adalah kelompok yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Berada di atas jalan hidup Nabi SAW. Bukan ya dibatasi dengan kelompok si fulan atau golongan si Fulan, atau orang-orang yang belajar sama si Fulan, atau orang-orang yang pernah belajar di negeri tertentu. Tidak dibatasi dengan ini. Batasnya adalah dilihat apakah ia berada di sunnah atau tidak. Selama ia berada di atas sunnah, maka ia adalah golongan yang selamat. Ya, selama ia berada di sunnah, maka ia adalah golongan yang selamat. Meskipun ia tidak terikut dengan kelompok manapun. Tidak terikut dengan organisasi manapun. Meskipun ia dimusuhi oleh orang seluruhnya, akan tapi tatkala ia berada di atas sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, maka ialah al-firqa an-najiyah. Oleh karena itu, firqatun najiyah bukanlah sebuah, ya, bukanlah sebuah kelompok yang bisa dinisbatkan kepada kelompok tertentu yang berdasarkan, ya, berdasarkan sebuah kepemimpinan atau berdasarkan, ya, berada dari tempat tertentu. Akan tapi mereka adalah kelompok yang dikelompokkan oleh sebuah sifat, yaitu apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Walihada qala jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, kul hatu burhanakum. Kepada mereka-mereka yang mengaku bahwasanya kelompoknya, hanya kelompoknya lah yang benar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kul hatu burhanakum. Katakanlah, berikanlah alasan-alasan kalian. Bawakanlah hujah-hujah kalian. Ya'ni hatu dalilakum ala ma taqulun. Berikan bukti atas apa-apa yang kalian katakan. Annahu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bahwasanya tidak ada yang akan masuk surga kecuali jika ia Yahudi atau Nasara. Li'anna hadhi da'wa wa ad-da'wa la tuqbal illa bidalil. Karena ini adalah sebuah dakwaan dan dakwaan tidaklah akan diterima kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Tidak diterima kecuali dengan dalil. Kalau sekedar mengaku-ngaku saja, semua kelompok juga bisa mengaku-ngaku. Kelompok saya benar, kelompok kalian enggak bakal masuk surga. Kelompok yang lain bilang kalau masuk surga itu hanya kelompok kami doang. Yang lain enggak akan masuk surga. Kalau masuk surga karena kebaikan kelompok kami aja. Ya. Tidak demikian. Akan tetapi sifat apakah yang menyebabkan atau sifat apakah yang bisa menjadi yang terdapat dalil bahwasanya orang yang berada di atasnya akan masuk surga. Allah Ta'ala firman, walihada qala ba'daha, oleh karena Allah Ta'ala berfirman setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Aslama wajhahu lillah, maksud dari kata aslama wajhahu lillah, ay akhlasa dinahu lillah. Wasalima minasyirk. Siapa yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ia selamat dari kesyirikan, wa huwa muhsin, dan ia adalah orang yang berbuat baik, ai muttabi' lirrasul, yaitu seorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman tawaffara hadhi syaitan fa inna min ahli jannah. Maka siapa saja yang, ya, terkumpul padanya dua syarat ini, maka ia termasuk dari penghuni surga. Pertama apa? Ikhlas ibadah hanya untuk Allah. Kedua, ia mengikuti syariat Rasul yang diutus kepadanya. Ya. Orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa, kita tidak mengatakan bahwasanya hanya orang-orang yang umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Tidak. Umat Nabi-Nabi sebelumnya juga masuk surga. Kenapa? Karena di zamannya mereka mengikuti Nabi-Nya, juga mereka mengikhlaskan, jika mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula, apakah semua orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga? Lihat kepada dua sifat ini. Apakah mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah mereka mengikuti, berada di atas jejak sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya, ibadahnya berada di sunnah Nabi SAW, muamalahnya, hal-hal yang wajib ia lakukan dalam syariat, ia lakukan atau tidak. Meskipun ia mengaku bahwa umat Nabi Muhammad SAW, akan tapi syarat-syarat tidak terpenuhi. Tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Kenapa? Karena syarat-syarat ini harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat inilah syarat-syarat, ya, seorang bisa menyebutkan atau syarat-syarat bagi seorang untuk masuk surga, ya. Bukan keberadaannya dalam kelompok tertentu atau golongan tertentu. Wa man ikhtalla fi hadhani syartan aw ahaduhuma, sedangkan mereka-mereka yang tidak terpenuhi kedua syarat ini, ya, ikhlas dan juga mengikuti syariat Nabi Muhammad Nabi yang diutus kepadanya, au ahaduhuma atau salah satu di antaranya, ya, ia ikhlas akan tapi tidak mengikuti syariat. Ia mengikuti syariat akan tapi ia melakukannya dengan ibadahnya dengan riya, fa huwa min ahli nar, maka ia adalah penghuni neraka. Wa nidda'a annahu min ahli jannah, meskipun ia mengaku bahwasanya ia adalah orang penghuni surga. Faqulu bala man aslama ila akhir hadzal manhajus salim alladzi man kana alaihi sara min alfirqa annajiyah, maka firman Allah taala bala man aslam sampai akhir, ini adalah metode yang benar yang mana siapa yang berada di atasnya sara min alfirqa annajiyah, ia berada di menjadi kelompok yang selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, "Man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang kelompok yang selamat tersebut adalah kelompok yang berada di atas hal semisal dengan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadza dhabitun min sunnah, inilah takarannya dari sunnah, sedangkan takaran dari Quran adalah ayat yang telah disebutkan di atas. Faman kana yuridul jannah falyuslim wajhahu ila Allah, maka barang siapa yang menginginkan surga hendaknya ia menyerahkan wajahnya, menyerahkan peribadatannya, mengikhlaskan peribadatannya hanya untuk Allah. Wa yatruku syirka, meninggalkan berbagai kesyirikan. Wa yuhsinu 'amalahu 'ala sunnah, memperbaiki amalnya atas sunnah. Artinya amalan-amalannya harus sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajannabal bid'ah wal muhdatsat allati ma anzalallahu biha min sultan, dan hendaknya ia menjauhi bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru yang diada-adakan, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah atasnya. Ini barometer seorang berada di atas kebenaran atau tidak. Ya. Setiap orang bisa mengaku kelompok yang benar. Setiap orang bisa mengatakan kelompok yang lain salah. Akan tetapi, ya, apakah ia mencocoki barometer yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini? Ya. Permasalahannya di sini, apakah ia mencocoki apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah ia berada dalam tauhid dan sunnah atau tidak? Maka selama ia berada dalam tauhid dan sunnah, ya, ia mengamalkan tauhid, ia mengamalkan sunnah, maka tidak peduli di mana ia berada, tidak peduli ia tidak masuk dalam kelompok apapun, ya, maka ia adalah berada di kebenaran. Maka itulah firqatun najiyah. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak berada di tauhid atau tidak berada di sunnah, tidak berada di syariat yang benar, meskipun ia mengaku ia kelompok si fulan atau kelompok si alan atau kelompok ini dan kelompok itu, golongan ini dan golongan itu, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya ia berada dalam kelompok si fulan atau kelompok yang lain, berada dalam mazhab satu atau mazhab yang lainnya, selama ia tidak memenuhi dua syarat ini. Yaitu tauhid dan juga di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang merupakan barometer kebenaran. Bukan berada dalam satu kelompok ataupun dalam kelompok yang lainnya. Kemudian berikutnya permasalahan ke-35. Taqarrubuhum ila Allah bi fi'lil maharim atau bi fi'lil muharram. Tindakan sebagian dari ahlul jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil muharram, dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Al-mas'alah al-khamisah wa salatun, masalah ke-35, at-ta'abbud bi kashfil aurat. Tindakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka aurat-aurat mereka. Faqaulihi, sebagaimana intah jaskan Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tatkala mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, mereka katakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Ini adalah hal yang kami dapati dari orang tua kami dan sungguh Allah telah merintahkan kami terhadapnya. Ya, mereka sandarkan tindakan mereka tersebut kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidaklah merintahkan mereka untuk mikasyfil aurat, ya, dan semisalnya. Asyarah penjelasannya, yata'abadu ahlul jahiliyah bikasyfil aurat fit tawaf. Ahlul jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau dengan membuka aurat mereka ketika tawaf. Ya, bagaimana hal ini terjadi? Perhatikan, li'anna syaitan zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram waja'a min al-afaq fa innahu ya la yadhulul haram bi thiyabihi allati ja'a biha. Karena syaitan telah menghias untuk mereka, mengajarkan kepada mereka suatu hal yang tidak benar, mengajarkan kepada mereka suatu hal yang merupakan bid'ah dalam agama, bahwasanya anna man lam yakun min ahlil haram, bahwasanya siapa yang bukan orang, bukan termasuk orang yang tinggal di tanah haram, waja'a min al-afaq, datang dari penjuru-penjuru, ya, karena ibadah haji dan umrah ini telah dilakukan oleh orang Arab dari sejak zaman dahulu, dan bukan hanya penghuni Mekah saja yang melakukannya. Orang-orang dari sentor Arab, mereka datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan juga melakukan ibadah umrah, ya. Orang-orang seperti ini yang datang dari luar tanah haram, ya, yang datang dari luar tanah haram Mekah, fa innahu la yadkhul haram bi thiyabihi allati ja'a biha. Syaitan bisikkan dan membuat mereka untuk membuat ajaran bahwasanya mereka tidak boleh masuk tanah haram dengan pakaian yang mereka bawa dari tempat tinggalnya. Mereka tidak boleh masuk tanah haram dengan pakaian yang mereka bawa dari tempat tinggalnya. Yang datang dari Yaman, yang datang dari Syam, yang datang dari daerah-daerah yang lain. Tatkala ingin masuk ke daerah haram, daerah tanah haram, maka mereka harus melepas pakaian yang mereka bawa. Tidak boleh mereka masuk dengannya. Li'annahu 'asallahu fiha, karena mereka bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan baju tersebut. Mereka menganggap demikian. Kami sudah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baju ini, maka baju ini tidak boleh masuk tanah haram. Fa in wajada min ahli al-haram man yu'tihi thawban liyalbisahu wa yatufu bihi wa illa fa innahu yakhla' thiyabahu 'inda hudud al-haram wa yadkhulu 'uryanan. Maka jikalau mereka bisa mendapati ada orang dari penghuni tanah haram yang mau memberikan pakaiannya, meminjamkan pakaiannya kepada mereka agar dipakai ketika tawaf dan ketika berada di tanah haram, maka mereka gunakan demikian. Ya, mereka gunakan seperti ini. Ya, kalau ada yang ingin meminjamkan. Akan tapi tidak semua orang bisa mendapatkan demikian. Tidak semua orang bisa mendapatkan demikian, yang enggak ada hubungan kerabat atau tidak pernah kenal atau datang terlambat misalnya. Bagaimana mereka kalau tidak mendapatkan? Maka wa illa fa innahu yakhla' thiyabahu 'inda hududil haram wa yadkhul 'uryanan. Maka ia melepaskan seluruh pakaiannya di batas tanah haram, kemudian ia masuk ke dalam tanah haram dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak berpakaian. Begitu pula mereka ketika tawaf dan melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, tawaf mereka tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Ini adalah perbuatan ahlul jahiliyah dahulu. Ya, perbuatan ahlul jahiliyah dahulu hingga datang syariat Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak ada lagi setelah itu, ya, setelah turunkan ayat tentang hasbud, setelah turunkan perintah tentang hal tersebut, agar tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, bahkan hendaknya seorang berpakaian ketika memasukinya. Kadzayyana lahum syaitan, demikianlah syaitan menghiasi untuk mereka. Wa inna wahidama fa'alu hadhil fahisha qalu wajadna 'alaiha abana wallahu amarna biha. Bersama dengan itu, Tatkala mereka melakukan tindakan keji seperti ini, tindakan yang tidak pantas seperti ini, beribadah akan tapi membuka aurat, ya, mereka menyandarkannya kepada ayah-ayah mereka dan juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Qalu wajadna 'alaiha aban Allah amarana biha. Fanzur kaifa summiya kashful aurah fahishah. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menamakan kashful aurah mereka, tindakan mereka membuka aurat ketika ibadah, Allah samakan dengan fahishah, sebuah kekejian. Sebuah kekejian, wahuwa matanaha kubuhuhu. Fahishah dalam bahasa Arab artinya matanaha kubuhuhu, yang berada dalam puncak keburukan. Wa kathirun minan nas ya'tabiruna ruqiyan wa tahadduran. Akan tetapi tindakan seperti ini, berpakaian yang tidak layak atau bahkan tidak berpakaian sama sekali, kathirun minan nas fi hadzal zaman, di masa ini banyak orang yang menganggap hal tersebut sebagai apa? Ruqiyat, tindakan kemajuan, tahadduran, kemodernat. Di antara bentuk kemajuan dan keberadaan sebuah tempat adalah semakin liberal dalam hal pakaian, ya. Dan negara-negara yang atau tempat-tempat yang masih konservatif dalam masalah pakaian, mereka anggap ini negaranya tidak maju, ya. Negaranya tidak maju. Ini adalah keterbalikan, ya, keterbalikan akal. Allah Subhanahu wa taala karuniai manusia akal untuk membuat baju, ya, untuk, ya, menemukan alat-alat untuk membuat baju sehingga aurat bisa ditutup, makin hari makin baik, ini malah, ya, makin hari makin dibuka. Ya, bagaimana pernah dikatakan, ada yang mengatakan kalau misalnya, ya, makin sedikit pakaian itu merupakan tindakan kemajuan, makin liberal dalam masalah pakaian tindakan kemajuan, kalau gitu hewan itu sebenarnya paling maju sama sekali karena mereka tidak berpakaian dan tidak ada yang memprotes di kalangan mereka, ya. Kalau begitu hewan seharusnya yang paling maju. Ini disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizullah taala, sumbaratullah alaihim biqaulihi, kemudian Allah taala membantah mereka dengan berkatanya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakanlah sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah memerintahkan terhadap kekejian. Ai la yashra' li 'ibadihi kashful aurat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mensyariatkan membuka aurat bagi hamba-hambanya, bahkan sebaliknya wajib ditutup dalam segala keadaan, makin wajib lagi ketika dalam ibadah, bahkan dijadikan syarat, ya, syarat sahnya ibadah adalah menutup aurat, ya, seperti syarat sahnya salat adalah menutup aurat, ya. Wa inna ma syara'a lahum satraha, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menutupi aurat tersebut. Lima fi zalika minal bu'di anil fitnah, karena dalam hal tersebut terdapat jauh dari fitnah. Wa adamul wuquf fil jara'im al-khuluqiyah, tidak terjatuh pada kejahatan-kejahatan moral. Wa qad kadzabu 'ala Allah, dan mereka itu orang-orang jahiliyah yang melakukan, mendakwakan bahwasanya tindakan buka aurat dalam tawaf mereka adalah bagian dari ibadah. Kadzabu 'ala Allah, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu 'alaihi bighair 'ilm, serta berkata kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Fahtajju bihujjataini batilataini, ihdahuma abtaru minal ukhra, maka mereka berhujjah dengan dua hujjah yang sama-sama batil, salah satunya bahkan lebih batil dari yang lainnya. Al-ula wajadna 'alaiha abana, hujjah mereka yang pertama adalah wajadna 'alaiha abana, kami mendapati orang tua kami melakukan hal demikian, ya. Ini adalah hujjah yang biasa dilakukan orang ketika tidak ada dalil yang mendukung, ya, yang mendukung pendapatnya. Mereka mengatakan, ya, ini sudah tradisi, ini sudah kebiasaan nenek moyang kami, ya, meskipun mereka tahu bahwasanya itu menyelisih syariat, tanda bedanya apa? Tradisi. Ini suatu kesalahan yang pertama. Wasani a'zamu akhtar, sedangkan dalil mereka yang kedua yang lebih buruk adalah wallahu amarana biha, ketika mereka mengatakan Allah lah yang merintahkan kami dengannya. Allah lah yang merintahkan kami dengannya. Kadzabu Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berdusta Allah subhanahu wa ta'ala. Faradda Allah faradda alaihim subhanahu biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan perkataannya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya, katakanlah sungguhnya Allah tidaklah merintahkan kejian. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata atas Allah dengan hal-hal yang tidak kalian miliki ilmu tentangnya. Wal qawlu Allah bila 'ilm jarimah khatirah jiddan, dan tindakan mendakwakan atau berkata atas Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, baik dalam syariat, dalam fatwa dan semisalnya, khatirah jiddan, jarimah khatirah jiddan, adalah sebuah kejahatan yang sangat-sangat berbahaya. InsyaAllah saya cukup dulu sampai sini karena sudah ada insyaAllah ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.